Apakah masuk dalam kesyirikan jika ada teman yang memanggilku Karim ketika saya memperkenalkan diri dengan nama Karim, sebab nama saya Abdul Karim, ya, jadi panggil Karim. Ini Al-Karim itu bukan nama khusus bagi Allah. Jadi boleh seorang itu dikatakan kamu ini Karim, Rajul Karim, dermawan, itu enggak ada masalah. Tapi yang salah itu kalau namanya Abdurrahman dipanggil apa? Dipanggil Rahman. Ini enggak boleh, harus diingatkan. Jangan panggil Rahman. Panggil Abdurrahman. Kalau mau diringkas, bilang Abduh. Kalau diringkas. Abduh artinya hamba Allah, kan begitu. Hamba dia, maksudnya dia Allah. Itu enggak apa-apa.